Iya. Dengan Kuartet Jaya. Halo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anak mantu naik kuda. Nah, para diri sekalian, terlebih dahulu sesuai dengan suasana malam halal bihalal, terlebih dahulu goyang-goyang. Pindah yang enggak goyang. Terlebih dahulu saya mohon maaf segala kesalahan saya lahir maupun batin kepada Bapak Wali Kota beserta Ibu. Dan meskipun waktunya sudah agak terlambat, sebaliknya saya juga masih bersedia menerima fitrah Bapak. Memang orang bilang saya ini dengan Pak Wali Kota memang seperti anak kembar. Sama-sama hitam. Cuman Pak Wali hitam manis, saya hitam aspal. Kalau tadi biduan-biduan kita sudah menyanyi, malam ini memang luar biasa. Bintang-bintang bertaburan. Bertaburan di rawa-rawa. Meskipun dulu rawa, sekarang sudah menjadi kota yang indah megah. Kalau dulu Pluit ini terkenal dengan tempat jin buang anak. Sekarang kebalikannya, sekarang menjadi tempat jin bikin anak. Orang bilang cewek-cewek kalau sama saya. Aduh, SK memang menarik. Menarik becak. Memang saya ini heran. Saya ini kalau dilihat dari jauh memang kelihatannya agak jelek. Kalau dari jauh. Kalau dari dekat, wah, tidak kelihatan apa-apa. Di antara lagu-lagu tadi, saya yang paling seneng yang dinyanyikan oleh Ernie Johan tadi. Lagu kolam susunya Ernie Johan tadi. Bukan lautan, hanya kaleng susu. Memang lagu-lagunya bagus-bagus semua tadi. Ada lagi yang sama Lis sedekah apa siapa. Wah, gayanya. Lagu kudaku lari, gayanya seperti kuda. Memang dia juga kuat seperti kuda. Kudaku lari terkencing-kencing. Kalau Bibi Sumanti tadi nyanyikan lagu Layu Sebelum Berkembang, suasananya tenang seperti di kuburan. Hatiku hancur mengenang di kau, berkeping-keping jadinya, kini air mancur jatuh bercucuran. Apa tadi? Hilang sudah sarapan. Kalau nyanyi sendirian kok rasanya kurang enak. Baiklah, saya panggilkan kawan saya yang kecil mungil. Kecil mungil seperti kacang kedelai. Anak kecil gondrong. Anak kecil kayak King Kong. Aku yang cakep, cakep kayak Arjuna. Arjuna kecemplung kameran. Saya juga gak mau kalah sama Om Iskak. Iskak menyanyi, sekarang saya juga mau nyanyi. Ya, ya. Bisa nyanyi? Lima kali ikut perlombaan menyanyi. Lima kali. Pertandingan? Pertandingan menyanyi. Menyanyi? Iya. Menang. Saya mau menyanyikan lagu yang bernama seperti Ida Royani tadi. Na na na ni, na na ni ni na, na nu. Nuna nuna, ni ni na ni na, na ne. Lagunya paling enak si rujak tape sayang, makannya juga di kope kope manis. Paling enak punya pacar empe empe, aduh sayang, mintenya cetun dikasih gope. Jalan-jalan di atas genteng, sayang. Jalan-jalan membawa senter, sayang. Memang enak punya suami ateng, sayang. Bikin baju cukup setengah meter. Emang itu kan monyet. Paling lucu binatang badak, sayang. Binatang badak main di hutan, aduh manis. Paling cakep memang Om Iska, aduh sayang. Orangnya cakep kayak orang hutan. Lama-lama. Paling bagus binatang banteng. Ini mesti apa? Mesti apa ini? Mesti apa ini? Binatang banteng suka minum ganja. Stun. Wah, kalau ada banteng stun rame. Paling lucu saudara ateng sayang, minta cium naik di meja. Enak ya Mas Iska ya, kalau kita saling nyanyi-menyanyi begini enak. Sekarang kalau nyanyi sendiri-sendiri kurang enak Mas Iska. Mestinya Iska nyanyi pakai musik dong. Pakai musik. Bagaimana kalau Iska yang menyanyi, saya umumkan kepada para hadirin, terus saya yang main musik, bagaimana? Boleh, boleh. Pura-puranya seperti di radio. Ya. Saya umumkan dulu kepada para hadirin. Ya. Para hadirin yang kami muliakan, kini tibalah bintang tenor akan hadir di antara para hadirin. Yaitu sebuah lagu Melayu yang akan dinyanyikan oleh saudara Iska. Lagunya apa? Lagunya apa? Ah, seperti list tadi, yang bagaimana? Pergi tanpa kesan. Oh, pergi tanpa kesan. Di dalam bahasa Inggrisnya? Gone with the wind. Di bahasa, dalam bahasa Jawanya, minggat. Lagu minggat ini akan dibawakan oleh saudara Iskak dengan iringan sebuah musik gambus Al Waton Muni. Bagaimana? Kemanakah? Ya, saya yang main musiknya, Iskak yang nyanyinya. Ya. Sekarang ambil suara dulu. Kemanakah? Nah, saya ambil suara dulu ya. Mangap-mangap di sini. Kemanakannya mangap. Oh ya, saya kira ambil suara yang di belakang. Oke? Ya. Musik siap? Siap. Orkes Melayu ya? Iya. Melayu kecil. Orkes Kampung Melayu. Kemanakah? Kemanakah? Kenyanya dilempar laler. Sampai mana tadi? Ke manakah? Oh, ya. Ke manakah aku mencuri? Ke manakah aku mencari? Mencuri. Ini biduan apa maling ini? Ke manakah aku mencari? Ke manakah aku mencari pencuri? Kemanakah aku mencari doang? Gak pakai mencari mencuri. Kemanakah aku mencari doang? Gak pakai pencuri. Gak. Kemanakah aku mencari doang? Aduh. Kemanakah aku mencari titik? Gak pakai doang, gak pakai apa? Kemanakah aku mencari titik Kemanakah aku mencari Yang jelas dong ngomongnya. Jangan kan ditonton orang banyak. Masih tahu enggak jelas, jadi saya bingung. Kemanakah aku mencari? Dek. Jangan dilupa-lupa lagi. Mencari titik, mencari doang. Kemanakah aku mencari? Sudah. Aduh. Ada lima aja gua tusuk jadi sakit. Kemanakah aku mencari? Dek. Beres, beres. Mencari pekep. Kemanakah aku mencari? Berat rasanya dunia ini. Musik bunyi. Nyanyi masuk, ini musik udah bunyi masih petakilan. Asik joget. Kalau musiknya sudah dung dong terus masuk. Iya. Kalau musik sudah bunyi dang dung, saya masuk. Oh iya. Tahu saya. Ya, tadi penghabisannya bagaimana? Mencari. Berat rasanya dunia ini. Dung dong dang dung. Masuknya sekarang ya. Ya maksudnya sekarang masih habis bulan. Ya katanya terus masuk, tapi masuknya kapan? Maksudnya kalau sudah mulai musiknya agak lama sedikit, terus Iska masuk, terus begini. Kalau musiknya sudah agak lama sedikit, terus Iska. Jadi nggak usah dikasih tahu kata-kata. Masuknya dari mana? Dari jendela. Masuknya ya. Aduh ilah, kok begini bisa hidup. Ya. Apa? Dung dong tang dong. Kau pergi tanpa kesan. Dung dong tang dong. Kutunggu tiada datang. Dung dong tang dong. Musik nyemprot. Di mana aku cari? Jangan dijawab dong. Di sini hanya dijawab. Di mana aku cari? Jangan dijawab. Main musik aja. Di mana aku cari? Jangan jawab. Di mana aku cari? Aku tiada berkawan lagi. Aduh. Ini kaki diinjak. Aduh, diinjak terus. Gak sengaja kok bisa pas. Apa tuh? Ya kalau gitu, maafkan saya. Maaf. Mentang-mentang lebaran minta maaf. Nanti nginjak lagi. Ya lebaran yang akan datang nginjak lagi kan boleh. Sekarang lebaran yang sekarang yang diinjak kakinya. Lebaran yang lain lagi. Apa? Hidung. Mau nginjek hidung saya apa? Bisa, Sar? ngobrol. Kalau Pak Direktur yang ada di sini datang, diomelin. Yuk berani sama dia. Kita ini kan mencari pekerjaan. Iya. Ya kita harus sopan. Bagaimana sopan? Dia kan orangnya sok. Mentang-mentang dia orang besaran, saya datang di kemari. Dia kan gak disiplin. Mana datang kemari? Jadinya kita jam 9 datang kemari. Ya, kita harus menurut peraturannya dong. Apa peraturannya? Dia kan gak boleh berkuasa sendiri. Mentang-mentang Direktur, mari dengerin dulu. Mentang-mentang Direktur masa berkuasa. Kan saya juga sebagai pegawai mau mendaftarkan dengan baik. Selamat datang. Selamat datang. Sok ramai. Nih, orang biarpun atasan kan bawahannya sudah menyediakan waktu. Harus tepat pada waktunya. Kita sudah lama menunggu. Sama. Lama menunggu, lama menunggu. Bilang-bilang, kalau datang waktunya tepat, bilang. Saya kan gak ada waktu, emang ngurusin dia aja. Sok, baru jadi direktur, sok. Apalagi jadi yang lebih tinggi lagi. Main kita dari tadi sudah siap. Sama siapnya. Dikira saya takut, gue bilang sama dia, bilang. Bilang sama dia, bilang, bilang. Malam, Pak. Bodoh. Bilang-bilang. Malam, Pak. Bodoh. Malam, Pak. Bodoh. Halo, Pak. Halo, Pak. Tepat waktunya. Rajin. Siapa tadi yang bilang tidak disiplin tadi siapa? Dia tidak disiplin. Yang tidak disiplin siapa? Saya. Maka dari itu jadi orang itu jangan suka ngomongin di belakang. Iya, ya? Di depan boleh, Pak. Saya nggak berani kalau di depan. Nggak apa-apa. Mina, izin, Pak. Mama, izin, aduh. Mohon maaf. Aduh, saya nggak mau ditinggal. Maaf, lahir batin. Aduh, pakai mereka lupa. Selamat hari raya. Saya lupa, kalau Pak Bapak datang, saya nggak berani. Selamat hari raya. Maafkan kesalahan saya. Jam sembilan saya belum datang juga. Tamu apa pada datang muka orang dijulak-julak? Begini, kalau kita berlebaran juga ada caranya. Kita ini sebagai orang memang sering berbuat salah. Pada saat-saat hari raya Idul Fitri inilah kita masing-masing saling maaf memaafkan. Kan ada cara yang lain yang lebih baik. Bapak ini pantas sekali menjadi orang besar. Bijaksana ya, bisa mengatasi persoalan. Saya punya cara, saya punya cara yang baru. Untung Bapak mengingatkan. Untung Pak Direktur itu mengerti perasaan saya. Itu kan salaman yang kasar. Ya Pak ya? Ya, saya kasih contoh yang bagus, Pak. Ikutin saya ya. Tangan sama tangan. Enak ya. Kaki sama kaki. Punggung sama punggung. Ya. Kepala sama kepala. Bagaimana, Pak? Lebih meresap semua anggota tubuh kena. Lebih intim, lebih mesra. Sudah apa? Sudah. Aduh, kita sama-sama ya. Coba diulangi sekali lagi. Tangan sama tangan. Kaki sama kaki. Punggung sama punggung, hidung sama sikut. Ketangkep banget. Sudah, makanya kan jadi orang itu jangan suka jahil. Kalau jahil mesti ada saja nanti balasannya, ya. Jahil sih, nah sekarang kalau disikut begitu rasanya empuk. Apanya yang empuk? Tulang hidungnya. Hidung apa bukan? Apa, Teng? Ayah-ayah. Sekarang saudara-saudara berdua ini mau melamar pekerjaan di proyek ini. Sangat ya, senang sekali, Pak. Saya ingin membantu. Kesibukan Bapak untuk menjaga keamanan di sini, memang meskipun sudah aman, tapi kita harus waspada. Apa Bapak berkenan menerima saya sebagai pegawai? Tuh, Pak, saya tanya dulu, yang datang duluan yang mana tadi? Oh, beliau. Oh, beliau ya, seperti kerbau. Jadi saudara dulu yang datang duluan. Saya, Pak. Akan saya tulis, saya catat nanti untuk administrasi kantor. Baik, Bapak mau catat namanya? Ya. Saya kasih pinjam polotok ya, Pak. Sebenarnya, untuk menuliskan, Pak. Apa namanya? Untuk menulis namanya dia. Nah, namanya? Polotot. Polotot. Ini, Pak. Ya? Ini gede, Pak, polototnya. Dasar bodoh. Kalau ada orang salah, jangan diketawain. Dikasih tahu yang betul apa. Namanya apa? Masa polotot? Oh, bodoh mau ngelamar pekerjaan. Ya, benar. Plotot. Yang benar apa? Plotot. Sombong. Sudah dikasih tahu, kasih tahu yang betul ini namanya kalau bukan plotot apa? Ini namanya pot ya. Plotot. Ini malah lebih plotot. Ini namanya pot plot. Ya. Oh, beda sedikit. Saya kan cuma plotot. Benerin sendiri aja lah, Pak. Sama saya es jangan begitu. Saudara yang datang duluan. Iya, Pak. Nama Anda siapa? Oh, Anya. Anda itu tetangga saya, Pak. Tetangga saya namanya Anda, Pak. Maksud saya nama saudara ini siapa? Oh, nama. Ya, nama saudara. Nama saya, Pak. Ya. Ya, tulis, Pak. Ya. Namanya? Tulis, Pak. Nah, ya mau saya tulis. Direktur yang diperintah. Namanya yang benar siapa? Tulis. Saya mau nulis, tapi namamu siapa sebutin? Lah, ya tulis. Pak, namanya tulis bincoran. Saya bilang, saya juga mau nulis. Itu nama yang baru, kasih yang lama-lama aja. Kamu bikin bingung orang. Namanya yang sebenarnya siapa? Yang lama. Yang sebenarnya ya tulis. Oh, namamu itu tulis. Nama saya ada dua, Pak. Yang mana? Yang dari luar negeri apa dalam negeri? Kok kira yang begini luar negeri? Yang dalam negeri ada dua, Pak. Yang mana ini? Yang dari pemerintah apa dari orang tua? Tinggal pilih, Pak. Kalau yang dari orang tua ada dua, Pak. Yang dari bapak apa ibu? Yang dari ibu ada dua, Pak. Yang dari ibu sendiri apa ibu tiri? Bapaknya mata keranjang. Yang dari Jogja ada dua. Jualan kain apa jualan gudeg? Yang jualan kain ada dua, yang kasar apa yang halus? Kalau yang halus habis. Tukang batik, Pak. Saya ini tanya nama bukan mau beli kain. Namamu siapa? Mau dijawab apa? Nama saya, Pak. Ya. Tulis. Nama yang baru. Nama yang singkat. Oh, yang singkat. Ya. Artinya panggilan sehari-hari. Iya. Ishe. Enggak sesuai dengan namanya. Masih golongan Endo. Iya, Pak. Ini antara Herder sama Moksai. Namanya Ishe. Ishe. Kalau nama panjangnya? Ya panjang, Pak. Namamu yang panjang siapa? Tulis, Pak. Ya. SK Suratirta Kamandanu Hadiwinoto Handayani Ngerata Tentrem Kator Haca Barata Yudha. Nama kok panjang banget, capek. Masa direktur cuma kerjaannya nulisin nama doang. Kamu juga nama sepabrik. Banyak nama langsung, apa yang ditanya langsung. Coba maju sini, kamu pilih. Namamu siapa? Nama saya ada empat. Kalau ditanya yang langsung. Iya, iya. Makanya kalau, apalagi beliau kan orang atasan kita. Iya. Ditanya langsung menjawab apa yang dimaksud. Nah, namamu siapa? Tanya bertele-tele, Dipecat, nggak masuk kerja. Namamu? Risikonya besar. Coba kalau nggak diterima di sini, mau kerja di mana? Namamu? Mending bisa jaga laut. Kan nggak bisa, saya aja nggak bisa. Sini belum diterima udah bikin persoalan. Bikin otak yang benar supaya bisa diterima bekerja. Nama aja bingung, nama isu aja lama. Namamu siapa? Namamu? Ampun, Pak, ampun. Mau ngomong disumpah. Makanya kalau ditanya perhatikan kepada siapa yang menanya, jangan ngasih tahu orang lain. Saya memberi nasihat dia, Pak. Kamu masih perlu nasihat, enggak usah nasihatin orang lain. Habis dia kelihatannya bodoh, Pak. Padahal goblok. Namamu siapa? Nah, perhatikan. Iya. Kayak dia tadi, jawab tes. Iya. Kalau ditanya jawab. Iya. Namamu? Ngomong gak habis-habis. Namanya siapa yang gak marah? Saya sendiri kalau dibegitu kan juga marah ya, Pak, ya? Iya, sudah semestinya orang kalau selalu diganggu mesti marah. Nah, iya. Namamu? Kalau memang dirinya sendiri tidak bisa benar, jangan nasihatin orang lain. Itu namanya sok tahu. Nah, sok tahu. Namamu? Sok tahu itu tidak baik, makanya jangan dipakai. Namamu? Sudah! Ini ngasih tahu ini, Pak! Ngasih tahu persis saya tanya. Iya dong, jangan Pak ngomong, kamu mangap. Bapak mangap, kamu ngomong, kan dari jauh ke ikan mujair. Dipecat rasain. Bapak, nama saya Ateng, Pak. Begini, saudara Ateng. Supaya kita ini bergaul lebih akrab, saudara SK dan saudara Ateng harus tahu bahwa di sekitar ini keamanan makin lama makin maju. Jadi saudara harus membantu kemajuan keamanan di kota ini. Jangan sampai saudara Ateng itu nanti malah menambah keadaan di kota ini. Saudara mau bekerja dengan saya, harus saudara Ateng. Bapak menyebut saya sekali lagi, saya pingsan. Menyebut nama aja musis. begini, jadi saudara Ateng dan saudara SK mau bekerja di sini. Karena ini kami ini seniman, Pak. Ini seniman, suka menyanyi. Saya juga suka menyanyi. Oh, boleh, senang sekali. Siapa tahu suatu-waktu hiburan yang besar begini buat masyarakat seluruh Indonesia, kan saya bisa menghibur. Oke, okay. Proyek fluid yang begini besar, alangkah baiknya kalau punya orang-orang seperti saudara-saudara ini. Senang sekali, Pak. Siapa yang biasa nyanyi? Ini Pak Louis, Pak. Siapa yang biasa nyanyi? Saya, Pak.